apa ini? Jelaskan padaku, ku pikir hampir jadi. Masih saja salah langkahku, meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu jawabmu. Ku bertahan, haruskah ku akhiri? Aku tak tahu apakah nyata ataukah prasangka. Tak mungkin ku hindari, sanggupkah aku terus melangkah atau ku berdiri saja? Sampai hati, ku tak jelas. Kini impianku hancur di depan mata, masih saja ku